laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Baqarah ayat 221. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas orang-orang beriman menikahi wanita-wanita musyrik dari penyembah-penyembah berhala. Dan ayat ini umum, siapa saja dari kaum musyrik, baik itu orang-orang ahlul kitab ataupun selain dari ahlul kitab yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bahwa seorang yang beriman, lelaki beriman, boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Dan boleh menikahi wanita-wanita yang suci dari kaum beriman dan wanita-wanita yang suci dari orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab dari sebelum kalian, jika kalian memberikan kepadanya maharnya. Muhsinin ghaira musafihin, dalam keadaan kalian menjaga kesucian, bukan untuk mengumbar kekejian. Ayat ini surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan pembatasan dan pengkhususan dari surat Al-Baqarah ayat 221 ini. Saya ulangi, ayat Al-Maidah ayat 5 pengkhususan dari surat Al-Baqarah ayat 221. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 ini, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Kemudian salah satu ayat ini juga, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita beriman sampai mereka beriman. Tetap ayat ini dikhususkan dengan surat Al-Maidah ayat 5, bahwa orang musyrik yang diperbolehkan untuk dinikahi yaitu ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, istasnallahu min dzalika nisa'u ahlil kitab. Artinya Allah mengecualikan dari hal itu, yaitu perempuan-perempuan ahlul kitab. Jadi tidak boleh menikahi wanita musyrik kecuali apa? Wanita ahlul kitab. Tidak boleh menikahi wanita musyrik kecuali wanita ahlul kitab. Kalau ditanya, kenapa Ustaz? Padahal kan mereka musyrik. Iya, mereka musyrik. Wanita ahlul kitab musyrik. Makanya dikhususkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Baqarah ayat 221 dikhususkan dengan surat Al-Maidah ayat 5. Al-Baqarah ayat 221 terdapat pengharaman dari Allah untuk menikahi wanita-wanita musyrik secara umum. Nah, surat Al-Maidah ayat 5 pengkhususan bahwa wanita ahlul kitab yang musyrik boleh untuk dinikahi oleh lelaki beriman. Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Yaitu tidak boleh lelaki-lelaki musyrik menikahi wanita-wanita beriman. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalil, tidak ada nas. Datanglah kemudian orang-orang yang dengan kesetaraan gender, yaitu ingin menyamakan kedudukan lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki boleh menikahi wanita ahlul kitab, padahal mereka musyrik, dan disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, kenapa perempuan tidak boleh untuk menikah dengan lelaki musyrik ahlul kitab, padahal lelaki dan perempuan harus sama. Kalau tidak sama, maka Islam diskriminasi. Diskriminasi artinya membeda-bedakan. Maka kita jawab bahwa hukum syariat berasal dari Allah, bukan dari kita. Dan Allah lebih mengetahui manfaat dan kebaikan untuk manusia. Jadi begitu jawabannya. Selalu kembalikan kepada Al-Quran. Meskipun dilihat kolot, kembali terus kepada Al-Quran. Enggak, itu agama. Allah yang membuat syariat yang membolehkan lelaki beriman menikahi wanita ahlul kitab, tidak sebaliknya. Itu syariat Allah. Adapun Anda syariat siapa? Syariat akal Anda. Pasti dia akan jauh, tidak kalah. Makanya selama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Rasul, orang-orang yang liberal, mengedepankan akal, mengedepankan pendapat, mengedepankan perasaan, tidak akan berkutik. Karena kita berhadapan dengan Al-Quran dan hadis Rasul yang merupakan sumber dari hukum Islam. Oleh karenanya mereka mulai menggerogoti Al-Quran. Nah, gitu langkahnya. Mulai mengatakan Al-Quran itu adalah budaya Arab. Mulai mengatakan Al-Quran itu adalah hasil karya orang-orang Arab. Bukan firman Allah. Kalau bukan firman Allah berarti boleh dikritiki. Nah, itu dia. Itu tujuannya. Mulai mereka meragukan hadis Nabi. Sahabat yang meriwayatkan hadis mulai diragukan. Ya, jangan-jangan sahabat tersebut lupa, jangan-jangan sahabat tersebut begini begitu. Akhirnya hadis Nabi sebagai sumber hukum dalam agama Islam menjadi lemah. Itu dia. Itu keinginan mereka, orang-orang yang mengedepankan akal, logika, pendapat, perasaan, ro'yu. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis sekarang. Qala rahimahullahu taala, ay wa la tunkihun nisaa al-musyrikati ma dumna 'ala syirkihinna hatta yu'minna. لِأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ وَلَوْ بَلَغَتْ مِنَ الدَّمَامَةِ مَا بَلَغَتْ خَيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكَةِ. Artinya, maksudnya janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan mereka hingga mereka beriman. Karena seorang wanita mukmin, walaupun sangat jelek parasnya, adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan ukuran kecantikan fisik, tapi yang jadi ukuran adalah kecantikan hati, keimanan. Bukan ukuran. Maka kadang-kadang seseorang membandingkan antara negara-negara yang notabene di sana banyak orang kafir dengan negara-negara Islam. Wah, di sana antri, di sana bersih, di sana tertib, di sana tidak ada yang kampungan, di sana semuanya rapi dan semisalnya. Maka kita katakan, serapi apapun, sebersih apapun, tetap kotor di sisi Allah kalau tidak berakidah yang benar. Ya, kalau tidak berakidah yang benar. Sekotor apapun seorang muslim, seburuk apapun seorang muslim, selama dia muslim, maka Allah berfirman, wala amatun mu'minah khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik, meskipun mempersona hati kalian. Itu nas dari Al-Quran. Oh, kalau begitu kita kotor-kotoran aja, Ustaz. ngantri enggak usah, kemudian tidak ada kebersihan dan enggak, beda. Ya. Beda membandingkan akidah dengan penampilan zahir dengan kita kemudian harus berpenampilan yang buruk, beda itu, jangan disamakan. Paham maksud saya? Ya. Kalau seandainya ada orang mengatakan, di Amerika, Eropa bersih, jalan bersih, orang antri. Ya, memang ada seperti itu, antri kemudian orang semua dengan peraturan, kemudian semua dengan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, tidak ada yang nyerobot sana sini, malu untuk nyerobot. Kalau lampu merah berhenti, kalau seandainya sebelum belok, misalkan saya seperti ini, ya mau ke jalan raya ini, ya berhenti dulu, itu peraturan seperti itu, tidak langsung nyelonong, maka silahkan seperti itu. Tetapi jika dibandingkan akidah, tidak ada apa-apa. Itu satu. Yang kedua, nah bukan berarti kita katakan kalau dibanding dengan akidah tidak ada apa-apanya, maka kemudian kita boleh tidak teratur, tidak rapi, tidak ngantri. Tidak, beda antara dua hal itu. Ya. Makanya saya pernah bertemu dengan orang yang tinggal di Amerika hampir 25 tahun. Saya sedih kadang-kadang, Ustaz, katanya, kalau seandainya ada orang membanding-bandingkan negara Muslim, baik itu Indonesia ataupun yang lainnya, dengan negara-negara yang notabene kebanyakan orang kafir. Karena saya tinggal di sana 15 tahun sampai 25 tahun. Saya tahu seluk-beluk persisnya. Semua yang digambarkan itu kadang-kadang hanya sebatas kelihatan zahirnya saja. Padahal lebih parah daripada yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslim. Ya, kebobrokan akidah lebih parah dibandingkan ngantri. Kebobrokan akidah lebih parah dibandingkan hidup bersih, kemudian sesuai dengan aturan, teknologi canggih. Gak ada apa-apanya kalau seandainya akidahnya rusak. Orang sampai bulan, makanya kita yang dituju bukan bulan. Kita yang dituju adalah surga ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kemudian kaum muslim tidak memperhatikan keadaan kebersihan, tidak memperhatikan kecanggihan teknologi, tidak belajar akan hal itu, kemudian tidak disiplin, tidak ngantri, tidak. Akan tetapi kita sekarang berbicara tentang perbandingan antara ini dengan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jelaskan ini karena tadi penulis mengatakan, karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya. Wa hadhihi 'amatun fi jami'in nisa'il musyrikat wa khassasatha ayatul ma'idah fi ibahati nisa'i ahli alkitab kama qala ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Artinya ini umum, yaitu maksudnya ayat ini umum pada seluruh wanita musyrik. Maksudnya tidak boleh dinikahi oleh lelaki beriman wanita musyrik, enggak boleh. Umum sebenarnya. Lalu dikhususkan oleh ayat dalam surat Al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Ya, ini berarti pengkhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih mengetahui firman-Nya. Dan ini tafsiran yang paling utama. Allah berfirman, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Kemudian ditafsiri oleh Allah dengan surat Al-Maidah ayat 5 bahwa iya betul tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik, tetapi dikecualikan dari hal itu adalah wanita ahlul kitab. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu." Wahada amun la taksisafi. Artinya, sebagaimana Allah Taala berfirman, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, dan janganlah kalian menikahkan lelaki musyrik, ya, dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman, sebelum lelaki tersebut beriman. Ini haram hukumnya. Kalau terjadi juga gimana Ustaz? Kalau terjadi juga maka harus dipisah, bukan cerai, dipisah. Saya pernah mendapati Syekh di Arab Saudi ditanya, kalau terjadi gimana Syekh? Kok bisa terjadi, kata beliau. Maksudnya itu gak boleh terjadi gitu. Kalau terjadi juga apakah dipisah, ditalak atau aslan itu gak boleh terjadi gitu. Jadi aneh orang hukum itu hukum sudah yang ma'ruf di tengah kaum muslim sebenarnya. Kok bisa terjadi gitu. Itu berarti kan pelanggaran dari pertama, melanggar Al-Quran. Nah itu yang diherankan oleh beliau, kok bisa terjadi ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين أولا فقال أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي. Ini bersifat umum yang tidak ada pengecualian di dalamnya. Kemudian Allah menyebutkan hikmah. Artinya umum Bapak Ibu, bahwa wanita yang beriman diharamkan untuk menikah dengan lelaki musyrik. Para orang tua tidak boleh menikahkan lelaki musyrik tersebut dengan wanita beriman, anak perempuan mereka yang beriman, tidak boleh. Ya. Dan ini umum musyriknya, entah musyrik ahlul kitab, entah musyrik penyembah berhala, penyembah patung, penyembah sapi dan semisalnya. Ya. Tetap apapun jenis kesyirikannya, ahlul kitab atau bukan, tetap diharamkan untuk menikahi wanita beriman. Kenapa demikian? Karena wanita beriman lebih baik dibandingkan lelaki musyrik. Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa." Lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Itu kalau seandainya mereka, para lelaki tersebut beriman. Tetapi lelaki ini tidak beriman, maka tidak pantas untuk menjadi wali orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wala tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil wanita orang-orang kafir sebagai wali, yaitu sebagai pengatur kalian selain orang-orang beriman. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, diharamkan untuk bersuami dengan wanita dengan suami-suami yang kafir. Ayat yang saya sebutkan tadi surah An-Nisa ayat 144, diharamkan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, pemimpin, pengurus. Ya, dan ini umum hukumnya. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dalam haram hukumnya seorang mukmin atau wanita mukminah menikah dengan selain agama mereka. Ya, apa hikmahnya? Kenapa dilarang? Mereka mengajak kepada neraka, yakni dalam perkataan, perbuatan-perbuatan dan kondisi-kondisi mereka. Mereka bergaul dengan, maka bergaul dengan mereka adalah merupakan suatu yang bahaya. Dan bahayanya bukanlah bahaya duniawi, akan tetapi bahaya kesengsaraan yang abadi. Apa maksudnya? Penulis menyatakan, kenapa seorang beriman dilarang untuk menikah dengan orang musyrik? Ya, kenapa seorang beriman dilarang untuk menikah dengan orang musyrik? Wanita dilarang menikah dengan lelaki musyrik. Lelaki beriman dilarang menikah dengan wanita musyrik, kecuali yang dikecualikan tadi. Sebabnya adalah karena perbuatan dan ucapan orang-orang musyrik itu mengandung bahaya dunia akhirat. Ya. Orang akan melihat, orang yang menikah dengan orang musyrik akan melihat kebiasaan syiriknya. Nah, ini berbahaya. Ini bapak ibu saudara saudari. Kalau seandainya sang suami bisa mempengaruhi sang istri sehingga masuk dalam agama Islam, kalau tidak maka sang suami yang akan terpengaruh. Dan itu banyak. Coba perhatikan, saya pernah punya kawan orang Filipin masuk Islam. Ya, di waktu di Arab Saudi hampir sekitar 80 orang setiap bulan orang masuk Islam di kantor saya, di Islamic Cultural Center Dammam Arab Saudi. Nah, itu ada orang Filipin masuk Islam, kemudian dia pulang ke Filipin. Dia masih beragama Islam, istrinya masih agama Nasrani. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, suatu saat dia sholat. Sholat pertama dia kan pakai sutra, karena mungkin di negaranya tidak ada masjid, dia sholat di rumah. Sholat di rumah, yang pertama kali dia sholat menghadap dinding. Masih wajar menurut wanita yang musyrik, istrinya ini yang belum masuk Islam. Besok harinya dia sholat menghadap kursi, karena dijadikan sutra. Terakhir dia sholat, sutrohnya adalah karung beras. Kata sang istri, kamu ini Tuhanmu apa? Pertama dinding, yang kedua kursi, yang ketiga karung beras. Ya, lihat. Ini kalau seandainya sang suami teguh, dia bisa akan menjelaskan. Kalau sang suami tidak teguh, tidak kuat imannya, maka dia akan ikut-ikutan kebiasaan orang-orang musyrik nantinya. Ya. Ini bahayanya kalau seandainya menikah dengan wanita musyrik ataupun lelaki musyrik. Tetapi tadi ada pengecualian bahwa wanita ahlul kitab diperbolehkan. Jadi hikmahnya itu bukan hanya kerugian dunia tetapi kesengsaraan akhirat. Ya. Pokoknya saya ingin menikah dengan si fulanah. Kenapa? Bule. Karena dia bule dan agamanya Nasrani, kan boleh saja Islam beragama Nasrani merubah keturunan fisik. Ya, kalau seandainya nikah dengan orang Banjar juga nanti tetap seperti itu, putih tuha, putih tuha. Ya, kalau bule kan merubah keturunan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita katakan mau merubah keturunan dalam sisi fisik tetapi sengsara di akhirat, ataupun tidak merubah keturunan akan tetapi dia bahagia di akhirat, mau mana? Karena melihat kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi terbiasa, Pak. Ya. Seorang mungkin di kamarnya nanti kalau seandainya dia menikah dengan orang-orang musyrik akan ada sesembahan di rumahnya. Sesembahan patung-patungkah atau apakah yang dia syirikkan Allah dengannya. Maka walaupun sudah ada cinta, akan tetapi lelaki yang beriman lebih utama, wanita yang beriman lebih utama dibandingkan wanita dan lelaki musyrik. Adapun masalah cinta, ya itu bisa berubah. Bisa berubah hati tersebut, dan keselamatan akidah lebih utama dibandingkan hanya sekadar cinta. Ya, keselamatan akidah lebih utama dibandingkan hanya sekedar cinta. Ini apalagi kalau seandainya yang lebih luar biasa, dua-duanya selamat akidahnya dan timbul rasa cinta. Maka ini harus disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala berkata, wa yustafadu min ta'lilil ayati annahyu an mukhalatati kulli musyrikin wa mubtadi'in. Dapat diambil kesimpulan dari ayat dari alasan ayat melarang bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah. Nah, ini juga hikmah, salah satu hikmah yang kita ambil. Kalau seandainya ayat tersebut melarang kita untuk menikahi wanita musyrik atau wanita musyrik menikah dengan lelaki musyrik, salah satunya adalah akan melihat kesyirikan, maka pelajaran juga kita di dalamnya terdapat larangan untuk bergaul dengan orang-orang musyrik dan ahli bid'ah. Ya, orang-orang musyrik dan ahli bid'ah, karena nanti yang dilihat cuma kesyirikannya. Yang nanti dilihat cuma bid'ahnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian li'annahu idza lam yajuzu tazawwuja ma'a anna fihi masalihu katsiratun masalihu katsiratin fal khilqatul mujarradatu min babi aula wa khususan al khilqatu allati fiha irtifa'ul musyrik wa nahwihi 'ala al muslim kal khidmati wa nahwiha. Saya ulangi, li'annahu idza lam yajuz at-tazawwuj ma'a anna fihi masalihu katsiratun fal khilq fal khultatul mujarradatu min babi aula wa khususan al khultatu allati fiha irtifa'ul musyrik wa nahwuhu 'ala al muslim kal khidmati wa nahwiha. Artinya ini, perhatikan, dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat, dari alasan ayat melarang bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah. Ya, ini pelajaran bagi ini menarik. Tidak boleh sering duduk-duduk dengan orang musyrik. Tidak boleh sering duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena jika menikah saja tidak boleh, padahal memiliki maslahat atau kebaikan yang begitu besar. Artinya, seorang lelaki beriman, lebih baik dia memilih wanita muslimah, dan seorang wanita muslimah lebih baik dia memilih lelaki beriman, ya. Apabila nikah itu saja, yang aturan di dalam nikah itu ada manfaat penyaluran syahwat di tempat yang halal, kemudian mendapatkan anak, ada maslahat menikahi lelaki tidak beriman, ada maslahat menikahi wanita tidak beriman atau wanita musyrik dari ahlul kitab, ada maslahat, itu saja dilarang, ya, itu saja dilarang, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi. Kalau yang ada maslahatnya saja tidak boleh, apalagi hanya sekedar bergaul. Paham maksudnya ini, Pak? Ya, kalau menikah, seorang wanita menikah dengan seorang perempuan, seorang lelaki musyrik, itu tidak boleh, padahal ada maslahat, ada kebaikan, ada nikah, ada anak nantinya. Artinya ada kebaikan dalam tanda kutip. Ya. Begitu pula wanita lelaki beriman, lebih baik dia sebenarnya menikahi wanita muslimah daripada wanita musyrik. Tetapi boleh, dan ada maslahatnya. Nanti mendapatkan keluarga, meletakkan di tempat yang halal, kemudian meletakkan syahwat maksudnya di tempat yang halal, kemudian mendapatkan keturunan dan semisalnya. Maka pada saat itu, Bapak Ibu, yang ada maslahatnya saja diharamkan, gak boleh. Tidak boleh menjadikan mereka orang musyrik sebagai penolong, sebagai pemimpin, apalagi yang hanya sebatas apa? Bergaul, pergaulan. Maka janganlah sering-sering duduk dengan orang musyrik, ya. Wah, itu kawan, hanya kawan dalam dagang kok. Boleh, enggak tercela kawan dalam dagang, akan tetapi terlalu akrab menjadikan dia sebagai kawan dekat, ini tidak. Karena kita akan melihat kesyirikan dia, karena kita akan mendengar ucapan kesyirikan dia. Dan ada riwayat yang menarik saya baca tadi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la a'lamu syirkan a'zama min an taqula rabbuha Isa. Aku tidak pernah mengenal kesyirikan yang lebih besar daripada seseorang mengucapkan Rabbnya adalah Isa. Enggak ada kesyirikan yang lebih parah dari ini, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka tidak boleh seseorang, ya, terlalu dekat dengan orang musyrik. Tidak boleh seseorang terlalu dekat dengan orang ahlu bid'ah, karena akan nanti terimbas kepada dirinya. Ya, awal-awal dia melakukan perbuatan bid'ah mungkin merasa berat, merasa tidak nyaman, matanya kesana kemari, jangan-jangan ada jamaah dari masjid Imam Syafi'i, ya, malu dia. Akan tetapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat jadi remeh, jadi biasa. Akhirnya turun pengingkaran dalam hatinya terhadap perbuatan bid'ah tersebut. Nah, begitulah kesyirikan juga. Asalnya melihat orang yang mensyirikan Allah. Makanya Pak, jangan sering-sering bertandang ke tempat-tempat orang musyrik. Entah itu rumah, entah itu toko, entah itu negara, daerah, ya. Karena kita akan melihat kesyirikan dan awalnya mungkin kita benci, dan itu sifat tabiat seorang muslim, benci melihat Allah disyirikkan. Ini orang, mohon maaf, kurang ajar terhadap Allah. Masa Allah disamakan dengan patung, Allah disamakan dengan hewan, Allah disamakan dengan dengan hal-hal yang disembah selain Allah. Ini menghinakan Allah namanya. Nah, maka pada saat itu kita murka. Tapi hari kedua murkaannya menjadi ringan. Ah, biarin aja lah. Hari ketiga jadi remeh. Hari keempat kebiasaan. Hari kelima sudah gak ada lagi. Saya pernah diundang ke Korea, ke Thailand, ke Singapura. Diajak jalan-jalan saya gak mau. Saya katakan nanti mungkin ajal menjemput pas lagi di depan patungnya. Kan tidak lucu ada berita nanti di Facebook, dai salafi meninggal di depan patung. Enggak lucu. Ya, ajal tidak ada yang tahu. Akhirnya cuma ngisi kajian di tempat, masuk lagi ke dalam kamar. Ngisi kajian, masuk lagi ke dalam kamar. Ya, karena nanti ada perasaan, ah sudah biasa. Orang mensyirikkan Allah di samping-samping jalan. Berhala-berhala, itu harus kita benci. Harus kita benci sebagai seorang beriman, harus membenci. Jangan dianggap biasa, itu benci, itu mensyirikkan Allah. Itu sikap yang kezaliman terhadap Allah. Ya, harus dibenci. Maka bapak ibu saudara saudari, tidak boleh di sini kita bergaul dengan orang-orang musyrik. Bergaul dalam artian menjadi teman dekat, menjadi kawan dekat, teman curhat, tidak. Tetapi kalau bergaul dalam keadaan kita rukun bertetangga, maka itu sudah dicontohkan dalam hadis Rasul. Kita mungkin bermuamalah, jual beli, maka boleh, tidak mengapa. Nabi Muhammad SAW meninggal wa dir'uhu marhunan 'indal yahudi. Beliau meninggal dan sedangkan baju perangnya dijadikan sebagai gadai di tangan kaum seorang Yahudi. Menunjukkan beliau minjem uang dari Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh berinteraksi, akan tetapi yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan menjadikan kawan dekat, wali dan semisal. Kita lanjutkan. Khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut. Nah, ini enggak boleh. Ya. Atau semacamnya di atas orang muslim seperti pelayanan atau semacamnya. Menjadi pemimpin. Pemimpin daerah kah, pemimpin negara kah? Maka itu haram hukumnya. Ijma' ya, ijma'. Haram untuk memilih pemimpin kafir, itu ijma'. Apapun prestasi orang kafir itu, tidak korupsi, macet, tidak jadi macet, kemudian apalagi bagus birokrasi, ya, kemudian para pegawai negeri menjadi semangat tepat waktu, bukan ukuran bolehnya kita memilih pemimpin musyrik atau kafir. Tidak boleh, haram. Dengan ijma'. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama dari mulai semenjak dahulu. Kita lanjutkan. Wa fi qawlihi wa la tunkihul musyrikin dalilun ala i'tibari al-wali fi nikah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman. Terdapat dalil harus adanya wali dalam nikah. Oh, dari sisi mana ini? Menikahkan wanita-wanita musyrik. Menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Kata penulis, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terdapat dalil tentang harus adanya wali dalam nikah. Dari sisi mana, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan? Hah? Kata-kata menikahkan. Menikahkan berarti ada yang menikahkan, yaitu wali. Ya, itu dia. Paham maksudnya? Penulis mengatakan kan, ayat ini, wala tungkihul musyrikin, janganlah kalian menikahkan lelaki musyrik kepada wanita-wanita beriman. Ini berarti menunjukkan adanya, kalau dalam nikah, syarat apa? Wali. Syarat wali bagi laki-laki atau bagi perempuan? Perempuan saja. Laki-laki kada bawa abah, kada bawa mama, kada apa-apa. Datang sorongan, ya, mana abah mamanya? Di rumah. Ulun aja gini sorongan, ya, tidak mengapa, tetapi nanti akan dilihat adabnya, ya, adabnya mana abah mamanya nih. Nah, itu menjadi polemik di masyarakat, tetapi sebenarnya secara hukum Islam tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sedangkan Mas Bahtiar langsung melamar, tidak mengapa. Ya, langsung saja, tidak perlu mendatangkan bapaknya, ibunya dari Panajam, nggak perlu. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk daripada keutamaan yang sangat luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i alal armalati ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang mengurus para janda itu seperti ini nanti aku di surga. Dekat, ya, dekat sekali. Kurang apa lagi? Hadisnya kurang. Mau dicarikan pendukung yang lain untuk apa namanya, segera termotivasi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan insyaallah jamaah Masjid Imam Syafi'i setuju. Kemana? Pian ini berbicara Ustaz. Yang paham-paham, yang kada paham, kada paham. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Jadi terdapat dalil tentang harus adanya wali dalam nikah. Harus adanya wali dalam nikah. Dan yang tidak ada wali, tidak sah nikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maksudnya wali dari perempuan. Meskipun wali perempuan ini sudah janda. Ya. Becucu mungkin jandanya. Muaknya janda becucu ya, betul. Ya. Ya tidak mengapa, janda becucu mungkin. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari. Taib. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ai yad'u ibadahu li tahsilil jannati wal maghfirah allati min atharha daf'ul 'uqubat wa dhalika bid'awati ila asbabiha min al a'malis salihah wat taubatin nasuh wal 'ilmin nafi' wal 'amalis salih. Artinya, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan. Maksudnya, menyeru hamba-hambanya untuk memperoleh surga dan ampunan. Yang diantara akibatnya adalah menjauhkan diri dari segala siksaan. Hal itu dengan cara mengajak untuk melakukan sebab-sebabnya. Berupa amal saleh, bertaubat yang sungguh-sungguh, berilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman tadi, yad'u ilal jannati wal maghfirah, Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Mengajak kepada surga dan ampunan. Surga itu didapat dengan amal saleh, taubat, ilmu yang bermanfaat. Meskipun amal saleh bukan barteran surga, tetapi amal saleh salah satu penyebab masuk surga. Ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'amalu. Masuklah kalian ke dalam surga. Bima, dengan apa? Dengan apa itu? Dengan sebab apa yang kalian telah perbuat, kerjakan, amalkan, ibadahkan. Menunjukkan amal soleh itu didapat disebabkan, surga salah satu penyebabnya adalah apa? Amal saleh. Adapun hadis yang menunjukkan lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata, amalan seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga, itu maksudnya adalah surga bukan barteran amal. Artinya kita puasa dari mulai balik sampai mati, puasa Ramadan. Kemudian kita datang kepada Allah, ya Allah, ini puasa Ramadan saya, mana pahala surga royannya mana? Enggak boleh, itu bukan. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ada dua hal. Garis bawah ini baik-baik, jangan sampai salah. Surga salah satu penyebabnya adalah amal soleh. Tetapi amal soleh bukan barteran surga. Paham ini? Dua hal itu harus dipahami baik-baik. Amal saleh bukan berperan surga. Nah, dari sinilah kadang-kadang orang salah memahami hadis tadi yang saya sebutkan tadi. Kan hadisnya berbunyi, amalan seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau? Wahai Rasulullah, amalanmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Wala ana. Nah, ini dia. Tidak juga aku. Sebagian orang salah dan keliru dalam memahami hadis ini. Maknanya tidak juga aku dengan amalku bisa memasukkanku ke dalam surga. Artinya adalah amalan Rasulullah bukan barteran surga. Akan tetapi apa? Illa an yataghammadani Allahu birahmatin wa fadl. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Berarti surga dengan apa? Rahmat dan karunia Allah. Bukan penyebab utamanya adalah amal, tetapi dia salah satu penyebabnya. Nah, di sini sebagian orang kadang-kadang mengatakan akhirnya karena tidak terlalu paham dengan perkataan hadis tersebut dan tidak memakai pendapat para ulama rahimahumullahu taala, akhirnya mengatakan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Ini perkataan menyelisih pendapat para ulama dari mulai 14 abad yang lalu. Khairul qurun, sebaik-baik zaman, tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Maka salah satu penyebabnya adalah keliru dalam memahami hadis. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena penulis mengatakan, ya, hal itu dengan cara mengajak untuk melakukan sebab-sebabnya, yaitu sebab-sebab masuk ke dalam surga, di antaranya amal saleh, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh bagaimana? Tiga atau empat syaratnya. Ikhlas, murni hanya karena Allah, ini taubat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, beristighfar, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, menghentikan perbuatan dosa itu sama sekali, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulang lagi. Yang kelima, kalau ada hak-hak manusia menzalimi manusia, maka harus dikembalikan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuhan. Kemudian salah satu hal yang menyebabkan bisa masuk surga, ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Salah satu tanda ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mengajak seseorang untuk lebih bertakwa kepada Allah. Itu ilmu bermanfaat. Bukan ilmu yang sekedar hafalan, bukan ilmu yang sekedar referensi pembendaharaan di dalam diri, ya. Bukan ilmu yang hanya sekedar hafalan, apalagi sampai pamer di hadapan orang. Enggak. Akan tetapi ilmu yang diamalkan. Baik. Terakhir, paragraf terakhir, penulis mengatakan wa yubayyinu ayati ay ahkamahu wa hukmahu linnasi la'allahum yatadzakkarun fa yujibu lahum dzalika tadzakkur lima nasuhu wa 'allama ma jahiluhu wa imtithal lima dhayya'uhu. Artinya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya. Maksud ayat-ayatnya di sini adalah perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Hal tersebut mewajibkan mereka untuk mengingat apa yang telah mereka lupakan dan mengetahui apa yang tidak mereka tidak ketahui, serta mengerjakan apa yang telah mereka lalaikan. Ini pentingnya ilmu. Ya, ini pentingnya belajar. Ini tiga kepentingan menuntut ilmu. Yang pertama, mengingatkan yang sudah lupa. Yang kedua, memberitahu yang tidak tahu. Yang ketiga, menyemangatkan apa yang sudah dilalaikan. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, wa yujibu lahum at-tadhakkuru dzalika at-tadhakkur li at-tadhakkuru lima nasuh wa ilmu ma jahilu wal imtithalu lima dayya'u. Nah, ini tiga hal ini, ya. Mengingatkan yang sudah dilupakan dan memberi pengetahuan terhadap yang tidak tahu, kemudian menyemangati untuk beramal atas amalan-amalan yang sudah mulai dilalaikan. Ini faedah menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang menikahi perempuan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena empat hal. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Ya, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka dahulukan yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Jadi di sini kesolehan agama yang didahulukan, ya, kesolehan agama yang didahulukan. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, tetapi hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa la tunkihun nisaa li husnihin fa asa husnuhunna an yurdina ayurdinahunna wala tunkihunna ala amwalihim fasa amwaluhun antudghinahun wankihuhunna ala ad-din fala amatun sauda kharma dhatu din afdal. Jangan kalian nikahi wanita karena kecantikannya, mungkin kecantikannya tersebut akan memburukkannya. Dan jangan kalian nikahi wanita atas atau karena hartanya, mungkin hartanya tersebut akan membuatnya sombong. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sungguh wanita yang hitam, ya, kharma, pekat, tapi mempunyai agama lebih utama. Ya, lebih utama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Akan tetapi jika ada yang menceronong dan punya agama, itu lebih baik. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Orang Arab itu mengatakan tiga hal, salasun la yantahi. Tiga hal yang kalau dibicarakan tidak akan pernah selesai. Yang pertama, an-nisa, wanita. Yang kedua, an-nikah, nikah. Yang ketiga, as-sihir, sihir. Itu kalau sudah mulai dibicarakan enggak akan pernah selesai-selesai. Nah, ada yang bertanya kira-kira? Barakallahu fikdat. Ustaz, tentang syariat pembolehan menikahi wanita ahlul kitab tadi, adakah nas-nas lain kira-kira yang apa menjelaskan pembatasan pembolehan tersebut? Maksud Anda pembatasan ini, misalkan karena ada misi pengislaman atau karena misi mau berdakwah gitu. Sedangkan kalau setelah kita nikahi kan ada apa firman Allah di surah Tahrim itu, kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tapi kalau istri kita sendiri ahlul kitab seperti apa gitu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan menikahi wanita ahlul kitab, dalam notabene mereka adalah musyrik, maka di situ cukup ayat itu sebagai kebolehan. Adapun kita mencari mubarir ataupun pembela-pembela lain sehingga menguatkan seseorang untuk menikahi wanita ahlul kitab atau akhirnya tidak ragu menikahi ahlul kitab, maka tidak perlu. Cukup ayat itu sebagai mubarirah, sebagai penguat kebolehan seseorang untuk menikahi wanita ahlul kitab. Tetapi seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin, wanita yang beriman, budak, lebih baik dibandingkan wanita yang musyrik. Jadi tidak perlu mubarir. Kalau seandainya mubarirnya ingin mengislamkan dia, itu nanti adalah salah satu kebaikan dia. Akan tetapi hukum asalnya dia boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita punya saudara menikah dengan orang kafir, hak saudara itu hilang, Ustaz? Soalnya kakak saya menikah dengan orang Nasrani. Kakaknya perempuan laki-laki atau? Ya, kalau seandainya saudara kita menikah dengan lelaki kafir, saudari kita ini perempuan, menikah muslim, menikah dengan lelaki kafir, ya, ahlul kitab Nasrani, apakah kekerabatannya hilang? Maka tidak, tidak hilang. Bahkan kita bertanggung jawab ataupun ada beban di pundak kita untuk mengembalikan sang kakak tersebut kepada kebenaran dengan meyakinkan dia bahwasanya pernikahan ini haram, selama ini adalah sesuatu yang dosa dan lebih baik berpisah. Tetapi mengingatkannya dengan bahasa yang santun dan jangan memponis. Seperti misalkan kita katakan, coba deh tanya dulu hukumnya seperti ini. Jangan sampai kita nanti sengsara dunia akhirat. Jangan bapak datang-datang, saya ngaji di Masjid Imam Syafi'i, kamu ini haram begini. Ya harus dipisah. Kalau enggak zina, oh, jangan nanti bermasalah. Ya. Dan tidak terputus hubungan kekerabatannya, tetap dia sebagai kakak kita. Meskipun telah melakukan dosa melanggar hal itu. Dan itu haram hukumnya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ditakutkan dia selama ini berzina. Makanya hukumnya harus dipisah. Ya. Tetapi dia tetap kerabat kita, kakak kita, sekandung, sebapak, seibu, yang semestinya kita harus lebih care, lebih hati-hati, lebih memberikan wejangan, nasihat kepada kakak tersebut. Karena beliau telah melakukan kesalahan mungkin atas kebodohan ataupun atas keterpaksaan dengan cintanya tadi. Wallahu a'lam. Nah. Kalau sudah terjadi pernikahan wanita musyrik dan laki mukmin, akan tetapi wanita tersebut kembali musyrik, apakah pernikahannya masih sah atau batal? Maksudnya mungkin lelaki beriman menikahi wanita musyrik, wanita musyriknya tersebut kemudian masuk Islam setelah menikah, lalu setelah menikah kembali lagi menjadi musyrik, maka pernikahannya masih sah atau batal? Musyriknya apa dulu? Kalau seandainya ahlul kitab, ya, maka pada saat itu dia masih boleh, masih boleh menjadi istrinya. Akan tetapi tidak pantas orang yang beristri dengan wanita murtad. Ini kan murtad berarti. Tetapi kalau, dan apalagi kalau seandainya musyriknya itu bukan ahlul kitab, bukan selain Nasrani Yahudi, maka haram hukumnya, harus dipisah. Ya, tapi saya akan lebih dalami lagi ini. Kalau ada wanita ahlul kitab karena ingin menikah dia masuk Islam menjadi seorang muslimah, tetapi setelah menikah kemudian dia murtad kepada ahlul kitabnya lagi, agama ahlul kitabnya lagi, apakah kemudian diperbolehkan masih terhadap seperti istrinya, ya, menjadi istrinya karena dia tetap ahlul kitab dan Al-Quran memperbolehkan, ataukah diambil status murtad? Ini kan berarti wanita seperti ini apa? Murtad. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Tidak pantas untuk dinikahi orang yang murtad.